Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk meneruskan ya pembahasan kita tentang tauhid ya, tentang perkara yang sangat penting ya di dalam agama ini. Inti daripada setiap dakwahnya Rasul ya. Inti daripada syariat Islam itu adalah bagaimana kita memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang ikhlas inilah yang kemudian akan menghasilkan buah ya. Ibadah yang ikhlas yang bertauhid inilah yang kemudian bisa diharapkan hasilnya ya. Yang akan membawa keselamatan bagi orang yang mengamalkannya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya seperti dulu di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbitu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadiun." Ya. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dengan benar ya, kemudian tidak mencampur adukan sedikit pun dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan sentosa dalam kehidupan akhirat, dan di dunia mereka akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya ibadah yang ikhlas yang dilakukan oleh seseorang itu mengantarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang kemudian mereka salah di dalam memahami ataupun mengamalkan konsep-konsep hidup. Ya. Banyak orang berpikir bagaimana diberikan kelancaran di dalam rezeki, bagaimana dimudahkan usahanya, bagaimana kemudian dicepatkan karirnya di dalam kehidupan. Ya. Mereka salah memahami ternyata bahwasanya itu adalah buah. Ya. Itu adalah sebuah hasil. Ya. Jadi salah seandainya seseorang dia berpikir bagaimana cara memanen rambutan, tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana cara menanam. Ya. Dan orang-orang yang hanya berpikir bagaimana dia mendapatkan rezeki yang lancar, kemudian usaha yang bagus, karir yang bagus, itu seperti orang yang mereka hanya memikirkan bagaimana memanen tersebut, tapi dia tidak pernah menanam. Ya. Karena di dalam Islam itu adalah hasil ya, kebaikan di dunia, rezeki di dunia, kebaikan usaha itu adalah hasil dari buah keberkahan amal. Ya, maka Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya. Maka orang-orang yang bertakwa kami akan berikan solusi di dalam hidupnya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Dalam ayat lain disebutkan man amila salihan min dzakarin aw unsa wala nuh wa huwa mu'min wala nuhliyannahu hayatan thayyibah. Ya. Siapapun orang yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia seorang mukmin, maka Allah akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Jadi Allah, kita perhatikan di sini, barang siapa beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia seorang mukmin, setelah itu baru hasilnya kami akan berikan kehidupan yang baik. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam konsep Islam, sebenarnya kita tidak usah dipusingkan dengan masalah teorinya, misalkan teori tentang Adam Smith, bagaimana membahas ekonomi, bagaimana kita belajar tentang marketing, bagaimana kita belajar tentang bisnis. Kita tidak usah disibukkan dengan itu. Kenapa? Karena itu adalah ya, tanggung jawab dari Allah. Itu tanggung jawab dari Allah. Karena Allah sudah katakan di sini, barang siapa dia beramal soleh, dia mukmin, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, bagaimana kita akan bikin sebuah teori yang tidak disangka-sangka? Ini kan sebuah susah sekali. Sebuah teori, sebuah ilmu yang membahas bagaimana kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kan sesuatu yang mustahil. Dan ini tidak akan ditemukan dalam teori-teori ekonomi barat ataupun teori dalam kehidupan sekuler. Ya, sekali lagi itu adalah hasil. Ya. Nah, orang yang beriman dengan benar, tauhid yang benar, itu akan diberikan itu. Jadi kehidupan seorang muslim kalau kita lihat sejak zaman sahabat, orang-orang soleh, mereka tidak disibukkan dengan perkara seperti itu. Tapi mereka disibukkan dengan bagaimana upgrade diri, bagaimana perbaikan diri, peningkatan kualitas iman, takwa, itu yang diperbaiki. Setelah itu baru hasilnya itu Allah akan berikan. Ya, walau amanu ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ya. Seandainya penduduk negeri mereka betul-betul beriman dan bertakwa, Allah yang akan jamin itu rezekinya. Dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan dengan teori-teori yang kemudian diajarkan dalam teori barat. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nah, ini saya katakan ibadah yang diiringi dengan ketauhidan dan dengan keikhlasan, inilah yang akan membawa kepada keberkahan hidup. Ya, ini yang akan membawa keberkahan hidup. Maka siapapun orang yang terjadi peningkatan dalam iman, dalam takwa, perbaikan diri, semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Itu rahasia Allah. Kita tidak usah bicarakan itu. Yang penting adalah bagaimana kita berupaya, ya, kemudian kalau orang Jawa mantan yang penting gerakan tangan kita, ya, kita maju terus bertawakal, Allah akan tunjukkan jalan-jalan tersebut, di mana jalan-jalan tersebut tidak diberikan kepada orang-orang lain, kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kenapa penting sekali kita membahas tentang ketauhidan ini. Bagaimana kita selalu perbaiki ibadah kita, bagaimana kita selalu murnikan ibadah kita, karena ibadah yang semakin murni, semakin benar, ini akan membawa keberkahan di dalam kehidupan seorang muslim. Dan ayat-ayatnya begitu banyak. Ya. Kita katakan kita tidak usah terlalu banyak sibuk teori tentang teori ekonominya Abdurrahman bin Auf sih, bagaimana beliau menjadi sahabat paling kaya. Bagaimana sih Utsman bin Affan, beliau memiliki harta yang begitu melimpah. Itu tidak ada teorinya. Teorinya adalah bagaimana sholat lima waktu dijaga, bagaimana semangat jihad ditumbuhkan, bagaimana perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hatinya hanya digantungkan kepada Allah, bagaimana dunia itu bukan tujuan utama. Ini teorinya seperti itu. Ya. Maka kita tidak akan pernah temukan dalam teori para sahabat yang mereka kaya raya, berjihad di jalan Allah, agamanya bagus, kemudian punya konsep teori ekonomi, teori ekonomi yang mengantarkan kepada mereka kesuksesan itu. Tidak ada. Ya. Yang terjadi adalah perbaikan diri, terus perbaikan diri, ya, peningkatan kualitas iman ini. Disitulah kemudian Allah akan bukakan seluruh pintu-pintu kebaikan yang Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang melakukan perubahan di dalam dirinya tersebut. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya kita tidak dibebani dengan sebuah beban yang kemudian itu bukan, ya, di batas keilmuan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena Allah sudah katakan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, bagaimana kita akan merumuskan sebuah teori yang tidak disangka-sangka? Tidak ada di situ. Tapi kita akan mendapatkan itu seandainya kita meningkatkan kualitas iman, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling utama, ilmu ini adalah ilmu ketauhidan. Ya, bagaimana tauhid ini kita pupuk di dalam diri kita? Bagaimana kita terus upayakan ibadah ini hanya ikhlas lillahi taala. Ya. Ini menjadi sebuah PR besar, ya, di mana ilmu ini semakin ditinggalkan oleh umat ini, mereka cenderung disibukkan dengan ilmu-ilmu dunia, kemudian mereka meninggalkan hakikat. Maka apa kita akan saksikan dalam kehidupan mereka? Mereka kaya, mereka banyak harta, mereka banyak dunia, tetapi hati mereka kering, ya. Tetapi kebahagiaan tidak mereka rasakan dalam kehidupan ini. Mereka tidak bisa menikmati kehidupan ini, padahal mereka melimpah. Ya, Allah berikan itu, tetapi itu tidak akan membawa kebaikan kepada orang. Berbeda dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat ketauhidan, ibadahnya bagus, ikhlas di dalam ibadah, Allah jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis qudsi. Ya, disebutkan di dalam hadis qudsi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku, tafarraq ilayya al-ibadah." Disebutkan di dalam hadis, kama qala al-hadis, "Wahai hamba-hamba-Ku, fokuskanlah kalian ibadah kepada-Ku." Jadi fokuskanlah kalian ibadah kepada aku, maka akan kami penuhi hatimu dengan kekayaan. Bayangkan Allah janjikan, kami akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan kami akan penuhi tanganmu dengan rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, fokuslah ibadah kepada aku, maka akan saya penuhi hatimu dengan kekayaan dan kami akan penuhi tanganmu dengan rezeki-rezekiku." Dan Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali engkau menjauh dariku sehingga Allah jadikan, ya, kesempitan di dalam hidup kalian dan kalian akan tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan." Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan seperti itu. Jadi kewajiban kita adalah bagaimana fokus kita ibadah, bagaimana kita totalitas di dalam kita beragama, itu yang menjadi kunci kesuksesan seorang muslim di dalam kehidupan ini. Ya. Ini menjadi sebuah nikmat ya, pada saat Allah berikan kepada kita kesempatan untuk perbaikan itu. Bagaimana kualitas ketauhidan kita, keikhlasan kita di dalam kita beribadah, terus kita bisa tingkatkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita bahas pembahasan di bab baru ya. Babnya adalah bab tentang minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Bab tentang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di bab keberapa di situ? 35. Iya, di bab ke-35 tentang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar itu sering diterjemahkan dengan al-habsu. Sabar itu sering diterjemahkan dengan menahan. Ya. Sabar itu sering diterjemahkan dengan menahan diri. Sabar ini juga kalau kita perhatikan di dalam diri kita sendiri, sabar itu yang pertama bisa berhubungan dengan fisik kita, yaitu sebuah amalan-amalan atau perbuatan yang berhubungan dengan fisik. Ini kita juga dituntut sabar. Kenapa? Karena sabar itu masuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi sabar, kesabaran itu masuk dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, kesabaran di dalam beban fisik misalkan ya, kita dianjurkan bersabar dengan beban ya, yang berhubungan dengan fisik kita ya. Kemudian yang kedua adalah sabar yang berhubungan dengan psikis kita, kejiwaan, dengan masalah hati. Misalkan adalah kita dituntut menjadi orang yang punya iffah. Punya iffah adalah orang yang bisa menjaga diri dari syahwat makan, syahwat minum, kemudian syahwat misalkan berhubungan suami istri ya, ataupun syahwat nafsu ini. Nah, orang yang bersabar dari ini namanya orang yang punya iffah ya, dia bisa menahan ini, dia mengelola ini, kemudian diatur, dikelola dengan baik sehingga tidak menjadikan orang itu hilang kontrol dalam ini. Begitu juga orang yang dikatakan sabar adalah orang yang pemberani. Itu siapa? Yaitu misalkan adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dia berperang dalam perang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dikatakan bersabar adalah orang yang pemberani. Ya, maka asy-syuja'ah dia adalah orang yang sabar. Ya, karena keberanian ini berhubungan dengan mental, berhubungan dengan masalah kejiwaan. Dan belum tentu orang yang besar fisiknya kemudian mereka memiliki keberanian. Ya, tetapi begitu banyak kadang orang-orang yang secara fisik kecil tetapi mereka memiliki sebuah keberanian di situ. Nah, ini contoh bahwasanya kesabaran itu bisa berupa sifatnya adalah keberanian. Begitu juga misalkan yang dikatakan sabar itu adalah zuhud. Dikatakan orang zuhud adalah orang yang lebih memprioritaskan kehidupan akhirat. Dia ada pilihan, ini dunia atau akhirat. Orang dikatakan bersabar seandainya dia menggunakan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Maka ini orangnya sabar. Dan sabar ini namanya zuhud. Kemudian juga ada sabar yang misalkan adalah kesabaran kita di dalam kita dicela orang, disakiti oleh orang, didolimi oleh orang. Maka kesabaran ini bisa berupa menjadi orang yang pemaaf. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pemaaf. Ya, disakiti fisiknya, kemudian dibunuh karakternya, ya, kemudian disakiti secara fisik ya, disiksa, tapi beliau adalah orang yang sabar. Bentuknya apa? Kesabaran itu bentuknya adalah memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat aniaya kepada beliau ya. Begitu juga kesabaran bisa artinya adalah orang itu berlaku hemat ya, berlaku hemat. Seperti Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan sungguh kami diuji dengan kemiskinan, kami bisa bersabar dengan kemiskinan tersebut ya. Kemudian tetapi kami tidak bisa bersabar pada saat Allah berikan dunia kepada kami. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya dia mampu bersabar pada saat diberikan kemiskinan, dia sabar dengan kemiskinan itu. Dia tidak banyak mengeluh, dia senantiasa ibadahnya terjaga. Tapi ada orang-orang seperti ini yang kadang diberikan rezeki oleh Allah, justru dia tidak bisa bersabar. Ya. Kemudian dia berfoya-foya, dia semakin jauh dari kehidupan agama, dia meninggalkan masjid, berarti dia tidak bersabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka disinilah kemudian para ulama mengatakan sabar itu masuk di dalam seluruh aspek kehidupan. Maka di dalam sebuah ayat disebutkan sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar adalah ajrohum bighairi hisab. Balasannya adalah pahala yang tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena kesabaran masuk dalam seluruh aspek ibadah. Ya, orang berjihad, orang berpuasa, untuk orang sholat, apa semua itu pasti membutuhkan kesabaran. Sehingga disebutkan di dalam riwayat Ad-Dailami, Rasulullah SAW beliau bersabda, manzilatul sabr al jasad atau manzilatul sabr alal iman kam manzilatir ra'si alal jasad. Kedudukan sabar bagi iman itu bagikan kedudukan kepala untuk tubuh seseorang. Jadi kesabaran itu bagi iman seseorang itu bagikan kepala untuk tubuhnya. Maka tidak mungkin namanya tubuh itu akan hidup tanpa kepala. Begitu juga tidak mungkin keimanan seseorang itu akan ada kalau dia tidak memiliki kesabaran di dalam iman. Sehingga kalau kita memahami makna luas dari sabar ini, tidak boleh terkesan di dalam benak kita kalau sabar itu orangnya adalah apatis, orangnya itu adalah nrimo ing pandem misalkan. Tidak seperti itu. Ya, karena kesabaran itu bisa berupa berbagai macam kebaikan, ya, berbagai macam kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini juga selalu kita pupuk, ya. Karena kalau kita saksikan di dalam kehidupan ini, ya, hal-hal yang kita terima dalam kehidupan itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah hal-hal yang itu sejalan dengan nafsu kita. Hal-hal yang sejalan dengan nafsu kita. Misalkan adalah makan, minum, rezeki, jabatan, ya, prestasi. Kemudian juga misalkan ketenaran ataupun apa yang sifatnya sesuai dengan syahwat keinginan kita. Maka kita juga dituntut bersabar dalam hal ini. Kenapa? Karena tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita Allah berikan kepada kita. Ya. Tidak semua kita menginginkan harta kemudian tidak semuanya Allah berikan juga. Ya. Kemudian juga betapa banyak orang yang menginginkan jabatan tetapi justru jabatan itu diberikan dari golongan minoritas yang mayoritas tidak mendapatkan jabatan. Maka di sini juga dituntut bersabar. Yaitu sabar dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan syahwat keinginan kita. Ya. Tapi ada sebuah sabar yang itu yang tidak sejalan, untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Misalkan adalah kita dituntut bersabar dalam ibadah. Ibadah itu tidak sejalan dengan nafsu syahwat kita. Kenapa? Ya Allah berfirman, inna nafsa la'amaratum bisu. Sungguhnya jiwa-jiwa kita itu memerintahkan kita kepada keburukan. Ya. Ini ikhlas sekalian, jamaah sekalian yang rahmati Allah. Manusia lahir itu dia tidak memiliki kesabaran, ya. Jadi sabar ini hanya diberikan kepada manusia. Malaikat tidak mungkin memiliki kesabaran. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu, ya. Diciptakan hanya untuk tunduk taat kepada Allah sampai kiamat, sampai dia masuk surga malaikat. Ya. Hewan juga tidak mungkin dia memiliki sabar. Maka enggak ada ceritanya hewan sabar. Enggak ada, ya. Hewan tidak mungkin sabar. Kenapa? Karena hewan itu didominasi oleh syahwat. Maka tidak mungkin kesabaran itu dimiliki oleh hewan. Lihat, manusia pertama lahir itu tidak membawa sabar. Ya, manusia pertama lahir itu seperti hewan, dia tidak memiliki sabar. Maka Allah berikan sedikit demi sedikit syahwat. Contohnya adalah pertama bayi lahir membawa syahwat makan. Maka yang ada di dalam aktivitas bayi adalah bagaimana makan tidur terus. Ya. Kemudian usia bertambah, dia ada syahwat lain, syahwat kesenangan, bermain. Terus, kesabaran itu dimiliki oleh seseorang itu sepadan dengan perkembangan-perkembangan syahwat yang dimiliki oleh seseorang, keinginan, hawa nafsu yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Maka disitulah dibutuhkan adanya sebuah hidayah, dibutuhkanlah syariat. Karena syariat inilah yang kemudian akan menjadi mengatur, ya, mengatur bagaimana antara keinginan-keinginan ini dengan kesabaran tersebut. Sehingga sabar ini bisa mengontrol setiap syahwat yang dimiliki oleh manusia. Nah, sebab kalau syahwat ini tidak terkontrol, maka manusia itu terus berkembang seperti hewan. Tidak bisa dikontrol. Ya, maka disitulah kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya jiwa manusia itu memerintahkan kepada keburukan. Kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita di sini dituntut, yaitu kita bersabar untuk segala sesuatu yang kurang menyenangkan. Saya katakan ibadah itu tidak menyenangkan bagi manusia. Hukum asalnya, karena jiwa manusia itu tidak mau ibadah. Jiwa kita mau kita ajak sholat, malas. Jiwa kita ajak puasa, malas. jiwa kita, kita ajak berjuang, malas juga. Ini tabiat jiwa manusia. Kecuali orang-orang yang bisa menguasai jiwanya. Ya, kecuali orang-orang yang bisa menguasai jiwanya. Nah, maka di sini kesabaran juga dituntut. Pertama adalah kita harus sabar sebelum kita beramal. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bagaimana fokus niat ini harus lillahi ta'ala sebelum kita beramal. Nah, ini namanya sabar. Yaitu sabar bagaimana mengelola sebuah niat agar amal tersebut lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran pada saat kita menjalankan ibadah ataupun menjalankan berbagai aktivitas kebaikan, kita juga dituntut sabar. Itu bagaimana ibadah yang kita jalankan ini bisa terjaga dari awal sampai akhir, betul-betul tidak menyimpang dari niat awal. Ya, tidak menyimpang dari niat awal, yaitu bisa selalu ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga kesabaran ini kita tuntut pada saat ataupun kita lakukan setelah kita melakukan ibadah-ibadah. Ya, itu bagaimana kita menjaga keikhlasan tadi. Ya, tidak menceritakan ibadah-ibadah kita, tidak ria, ya, kemudian juga tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Tapi kita anggap itu adalah ya tabungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menuntut adanya sebuah kesabaran. Ya, menuntut adanya sebuah kesabaran di dalam hidup kita ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan disebutkan oleh para ulama, ya Allah menyebutkan sekitar 90 ya. Ada 90 tempat di dalam Al-Qur'an yang selalu mengingatkan akan pentingnya sabar ini. Ya, kenapa? Karena kesabaran masuk di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dan kedudukan sabar adalah bagikan kepala untuk tubuh manusia. Ya, tidak mungkin keimanan seseorang itu akan benar, akan lurus selama dia tidak memiliki kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dia bersabar di dalam kehidupan itu. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau membagi kesabaran ini kepada 3 poin. Ya, yang pertama adalah kesabaran di dalam taat beribadah, yaitu sabar di dalam ketaatan. Ya, namanya orang taat saja disuruh sabar. Ya. Seperti misalkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil hudati wal 'ashi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainak." Ya, Allah katakan di sini, "Bersabarlah kalian dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah siang dan malam." Ya, pagi dan sore. Jadi kita disuruh bersabar dengan orang-orang yang ahli ibadah. Kita disuruh bersabar dengan teman-teman kita yang menjaga ibadahnya. Bahkan Allah katakan, "Wala ta'du 'ainak." Jangan sekali-kali engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Ya, maka di sini ini penting ya. Jadi kalau kita lihat saudara kita adalah orang yang beriman, dia adalah orang yang suka beribadah, maka kita diperintahkan oleh Allah bersabarlah dengan mereka. Ya, kita diperintahkan bersabar kenapa? Karena dia juga pasti memiliki kekurangan-kekurangan yang menuntut kita bersabar. Ya. Tidak mungkin saudara kita, keluarga kita, orang-orang kita kemudian mereka terbebas dari kekurangan ini, tidak mungkin. Ya, kalau terbebas tentu kita tidak diperintahkan untuk bersabar. Tapi Allah perintahkan bersabarlah dengan mereka itu. Mungkin juga ada orang yang berilmu, ahli ibadah tetapi kadang menjengkelkan. Ya tidak mengapa, kita tetap diperintahkan bersabar di situ. Ya. Dulu ada seorang ulama, ya, ulama beliau adalah seorang tabiin, ahli hadis, ya, dan orang mau belajar kepada beliau saja itu luar biasa, ya, itu membutuhkan sebuah perjuangan. Kadang beliau itu uji murid-muridnya itu, ya, pada saat mereka datang ke rumahnya, beliau ini punya anjing pemburu, ya, beliau punya anjing pemburu, sehingga pada saat lihat murid-muridnya mau belajar ngaji itu dikejar dulu sama anjing itu, dikejar terus. Coba kalau misalkan antum datang pengajian di sini dikejar anjing dulu, saya kira bubar pengajian itu, ya. Bubar gitu. Tapi mereka paham itu, walaupun seperti itu mereka tetap bersabar. Ya, mereka kemudian kucing-kucingan bagaimana bisa masuk ke rumah dan bisa belajar sama guru beliau, Asy'abi. Beliau ahli hadis, tetapi beliau memiliki ini keistimewaan, ya. Jadi lucu-lucunya begitu. Beliau punya anjing pemburu yang kadang itu ditugaskan untuk ngejar murid-muridnya yang mau belajar. Diuji sabar enggak dia begitu. Ya. Di sini Allah perintahkan bersabarlah engkau dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Ini menunjukkan saja jamaah sekalian bahwasanya orang-orang yang beribadah pun ya kita akan temukan pada diri mereka banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan di situ. Sehingga Allah perintahkan kita untuk bersabar kepada mereka. Nah, maka yang pertama ini adalah kita bersabar. Kita bersabar dengan hukum-hukum Allah misalnya, ya. kita sabar dengan hukum Allah. Disebutkan di dalam hadis, dunia sijnul mu'min, ya, dunia sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang mu'min. Ya. Namanya orang di dalam keadaan terpenjara kan dia serba terbatas, ya, serba terbatas, tidak bisa ada kebebasan di dalam kehidupannya. Tapi Allah cuma perintahkan bersabar, ya, bersabar dalam keadaan tersebut. Ya. Begitu juga ibadah ini tidak bisa kita jalankan secara istiqomah kalau kita tidak memiliki kesabaran dalam ketaatan ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah sabar atas maksiat. Sabar atas maksiat adalah kita bersabar menjaga diri jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dianjurkan bersabar. Ya. Bagaimana kita mampu untuk menahan, ya, menahan dari segala perkara-perkara yang kemudian itu bisa menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga butuh kesabaran. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah menurut saya Ustaz belum matang adalah as-sabru ala aqdarillah. Yaitu kita dianjurkan untuk bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, para ahli hikmah mengatakan bahwasanya ya walaupun hati kita berguncang, ya, pada saat hati kita berguncang karena kita kehilangan sesuatu yang kita sukai, itu memang guncangan hati kita, penyesalan, kesedihan itu tidak bisa mengembalikan barang yang hilang dari diri kita. Tetapi apa? Kita bisa mengurangi resiko dari hal tersebut. Ya, dengan misalnya kita menenangkan diri, maka beban yang berat ini kemudian bisa terkurangi dari hati kita. Ini dari mana? Dari kesabaran itu. Nah, sehingga para ulama menyebutkan ada beberapa adab-adab sabar. Ya. Kapan orang itu dikatakan bersabar? Apa adab-adabnya? Ya. Yang pertama disebutkan oleh misalkan adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan adab pertama sabar itu adalah hendaknya menahan diri pada saat pertama terjadi sebuah musibah. Ya, menahan diri. Ya, jadi menahan diri pada saat pertama terjadi musibah. Inilah yang kemudian kita teringat hadis. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW beliau melewati sebuah makam yang di situ ada seorang ibu yang sedang meratap, ya, karena anaknya meninggal. Dia meratap di makam anaknya. Kemudian Rasul, ya, sambil berlalu kemudian mengatakan isbir ya ummah, ya. Isbiri ya ummah, bersabarlah wahai ibu. Apa jawaban wanita ini? Dia cuma mengatakan, ya, kamu ini tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ya. Ya, dia dalam keadaan meratap, ya. Dia dalam keadaan tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan berupa meninggalnya sang putra. Nah, dan dia juga tidak tahu kalau yang menegur itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena Rasul sudah ingatkan juga dia seperti itu, akhirnya Rasul kembali. Setelah itu ada sahabat yang mengingatkan kepada wanita ini, dikatakan, "Wahai fulanah, tahukah siapa yang tadi mengingatkan Anda?" Wanita ini mengatakan tidak tahu. Maka sahabat ini mengatakan, "Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Maka pada saat beliau tahu kalau yang mengingatkan tadi adalah Rasulullah, maka beliau kemudian buru-buru ke rumahnya Rasulullah. Ya. Dia buru-buru ke rumahnya Rasulullah dan menyampaikan, "Wahai Rasulullah, ya, seandainya saya tahu kalau tadi Anda yang mengingatkan, tentu saya akan bersabar." Apa jawaban Rasulullah? Rasul mengatakan, "As-sabru fi sodamatil ula." Namanya kesabaran itu adalah pada saat momentum itu terjadi. Ya. Jadi kalau orang misalkan tertiba musibah, setelah 3 hari baru mengatakan, "Sekarang saya sudah bisa bersabar." Nah, itu namanya bukan bersabar. Karena sabar itu adalah pada saat terjadi momentum pertama. Ya, itu orang baru terlihat. Misalkan kita jalan, di jalan tahu-tahu kita diserempet gitu, ya. Nah, reaksi kita seperti apa? Itulah yang menggambarkan tingkat kesabaran kita. Ya. Tapi kalau kita sudah sampai rumah baru ini mengatakan, "Oh, saya sekarang bisa bersabar." Nah, itu namanya bukan sabar. Jadi adab sabar adalah pada saat pertama terjadi musibah itu. Ya, maka disitulah kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan istirja, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dengan ucapan ini kemudian memberikan penenangan di dalam hati kita. Walaupun ucapan ini tidak bisa mengembalikan apa yang menjadi musibah, tetapi ini mengurangi beban yang ada di hati kita pada saat kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kemudian yang kedua di antara adab sabar adalah kita tidak menceritakan kepada orang-orang dan tidak berkeluh kesah menceritakan musibah. Nah, ini disebutkan ada seorang ulama salaf, ya, dia mengatakan sesungguhnya sejak 40 tahun saya sudah tidak bisa melihat. Beliau mengatakan sudah 40 tahun saya tidak bisa melihat dan saya belum pernah bercerita kepada satu orang pun. Bayangkan. Ya. Ada seorang tabi'in yang dia mengatakan saya diuji sakit oleh Allah selama 16 tahun dan saya belum pernah cerita sedikit pun kepada istriku. Istri pun enggak tahu kalau dia sakit 16 tahun itu. Maka Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan di antara orang yang bersabar adalah dia tidak menampakkan keluh kesah dan tidak menceritakan musibah-musibah kepada orang. Apa sih manfaatnya cerita musibah kepada orang? Itu tidak akan bisa mengembalikan hal-hal tersebut. Ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah didatangi oleh seorang yang datang kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, wahai Imam, bagaimana keadaan Anda pagi hari ini? Imam Ahmad mengatakan, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Imam, saya telah mendengar bahwasanya Anda barusan mengalami ini-ini. Mengalami musibah. Bagaimana jawaban Imam Ahmad? Beliau marah. Beliau mengatakan, kamu sudah bertanya dan saya sudah menjawab. Ya. Maka jangan membawa saya menceritakan musibah yang kemudian itu tidak bermanfaat bagiku. Ya, jadi belum marah. Kalau beliau sudah ditanya bagaimana keadaanmu, kita jawab, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Maka tidak usah ditanya bagaimana kemarin musibahnya, tidak usah ditanya itu. Karena apa? Karena ini adalah termasuk bagian dari kesabaran. Yaitu kita sabar dengan ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus terang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang dianjurkan menjadi orang yang bisa meringankan beban orang lain. Kita bisa menerima misalkan curhatan orang lain terhadap diri kita. Tapi kita ingat, curhat kepada manusia itu adalah keburukan. Ya, itu adalah keburukan dan itu adalah menunjukkan ketidaksabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak, manusia itu juga manusia yang kita curhati itu juga dia membawa segudang masalah dalam hidupnya. Ya. Manusia yang kadang kita lihat dia mampu, sebenarnya dia adalah orang yang sangat lemah, cuman hanya tertutupi dengan penampilan dan kata-katanya saja. Gitu. Kadang juga kita melihat orang ini sebenarnya hebat itu di mata kita, tapi kadang kehebatan itu cuman kehebatan di luar, pada hakikatnya dia adalah orang yang keropos. Gitu. Ini kadang kita di dalam kehidupan kita seperti itu. Ya, maka di antara adab di dalam bersabar adalah kita jangan menceritakan kekurangan, kemudian kita menceritakan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar kepada ulama-ulama kita. Ya. Mereka cukuplah mengadukan kepada Allah, karena dari Allah lah musibah itu datang, dan Allah lah yang mampu menghilangkan seluruh segala masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Ya. Kemudian di antara adab sabar itu adalah bagaimana kita menahan diri tidak melampiaskan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Maka di dalam hadis nanti disampaikan di hadis ini adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah yang ada di umat ini adalah an-niyahah. Niyah ini dosa besar, yaitu adalah meratapi kematian. Orang meratapi kematian ini adalah dosa besar. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan tidak boleh seseorang itu kemudian merobek-robek bajunya, memukul-mukul pipinya, karena dia tidak kuat dengan musibah yang Allah berikan. Kenapa? Karena ini menunjukkan dia tidak sabar dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab sabar ini adalah kita dituntut untuk tidak melampiaskan. Ya. Maka sebagian orang mengatakan kalau emosi ini tidak dilampiaskan bisa jadi penyakit. Ya, justru penyakitnya nanti bertambah itu ya. Penyakitnya justru bertambah, ya. Kemudian bisa malah berurusan dengan polisi, dengan penjara itu. Lah namanya bersabar artinya ditahan, jangan sampai itu kemudian dilampiaskan. Nah, yang terjadi sekarang kan gitu. Ya, kalau sudah saya lampiaskan saya sudah tenang gitu. Ya itulah namanya ketidak ada kesabaran di dalam diri seorang itu. Ya, maka orang mengatakan untuk menutupi kelemahannya itu, orang mengatakan kesabaran ada batasnya. Ya, kesabaran Anda. Tapi kesabaran yang dituntut adalah sabar yang tiada batas. Ya, bagaimana seseorang dituntut selama dia diberikan kehidupan oleh Allah, maka sepanjang kehidupan itu dia dituntut untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang pasti akan mengenai kita. Ya. Dan apapun yang kita lakukan, ya kalau takdir itu sudah mengena, maka tidak bisa kita cabut, tidak bisa kita kembalikan itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola diri di dalam kita mensikapi takdir tersebut. Sehingga kadang para motivator mengatakan, pada saat kapal itu berlayar, nahkoda tidak mampu akan merubah arah angin. Ya. Nahkoda tidak akan mampu merubah arah angin. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana merubah layar itu. Ya. Pada saat dia merubah layar, maka kapal itu akan tetap bisa berlayar sampai tujuan yang dia inginkan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa merubah takdir, tidak bisa mengarahkan takdir Allah, tidak bisa. Karena ini adalah hak kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah menentukan, maka tidak ada satupun yang mampu menahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola diri kita di dalam kita mensikapi hal-hal tersebut. Ya. Pada saat kita mensikapi dengan benar, dengan penuh ketabahan, ya, kemudian dengan ridho, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian masih membawa kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit tentang masalah kesabaran ini. Ya, yang menjadi hubungan kita sabar dengan ketauhidan adalah segala takdir Allah itu adalah berhubungan dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubungan dengan tauhid rububiyah. Itu perbuatan Allah menetapkan, menentukan musibah apapun yang berhubungan dengan makhluk itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kalau kita sudah mengimani ini, meyakini, maka kembalikanlah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan orang. Maka di awal ayat ini kan disebutkan wa ma asaba min musibatin bima kasabat aydis. Jadi apapun yang menimpa kalian itu adalah hasil kalian sendiri. Jadi kita harus sering muhasabah. Kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, ujian banyak macam-macam, kita tidak usah berpikir orang lain. Karena musibah ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan sebelumnya di situ. Ya. Jadi tidak ada namanya kita menanggung beban dari dosa-dosa orang lain, tidak ada. Jadi musibah itu datang karena kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya itu. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita, ya. Insyaallah kita teruskan untuk ayat-ayat dan hadis-hadis dalam bab ini pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.